Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda waqtafa tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya, terutama nikmat ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya melangkahkan kaki kita menuju tempat terbaik di muka bumi ini, yaitu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, majelis-majelis ilmu yang berbarakah, taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Karena tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat ilmu. I'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran. Ketahuilah, semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda, bahwa nikmat yang paling utama adalah ilmu yang menjernihkan noda-noda dari hati manusia, yang menyingkap kerancuan dari mereka dan mengantarkan manusia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menuntut ilmu kita bisa membedakan mana tauhid dan mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana maksiat dan mana ketaatan, mana rute yang mengantarkan kita ke surga dan mana rute yang mengantarkan kita ke neraka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Menuntut ilmu adalah jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, siapa yang diberi kemudahan, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngaji ilmu agama, ngaji Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya bersyukur kepada Allah. Karena itu adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Kata para ulama, di antaranya Syekhul Islam Taimiyah, siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Siapa yang tidak difahamkan tentang agama, berarti itu tanda Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal ahwat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang berbarakah ini, di tempat yang mulia ini, insyaallah taala kita akan membahas salah satu tema menarik seperti yang diusulkan oleh para panitia, yaitu dengan judul "Ada apa dengan musik?". Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita kupas bersama, kita pelajari bersama. Kenapa? Pertama, karena pada zaman sekarang ini, ya, yang orang bilang zaman now, ya, musik, nyanyian, lagu seakan sudah mendarah daging dalam lini kehidupan umat manusia. Ya, kayaknya sepi kalau nggak ada apa, musik, nggak ada nyanyian, nggak ada lagu. Di mana-mana nggak lepas dari nyanyian, musik. Di restoran ada musik, di mobil orang nyetel musik, di jalan-jalan orang nyetel, bahkan di sekolah orang nyetel, ya, musik, ya. Dan pecintanya pun berbagai umur, mulai dari anak-anak sudah dilatih pinter nyanyi, ya. Indonesia mencari bakat dari anak-anak, bakat nyanyi ternyata, ya. Apalagi yang muda, bahkan yang tua pun nggak mau kalah untuk pinter nyanyi. Jadi ini sudah wabah, ya, mendarah daging pada semua manusia. Yang kedua, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adanya sebagian orang yang mengikuti hawa nafsu sehingga membuat kerancuan tentang status hukum musik dan nyanyian yang sebenarnya sudah jelas dalam agama, dalam Quran, dalam hadis, dan kesepakatan para ulama sudah jelas. Cuma karena mengikuti hawa nafsu sehingga sebagian orang membuat kerancuan-kerancuan, ya, sehingga perkara yang sudah jelas menjadi samar bagi sebagian kalangan. Apalagi kalau sudah ada embel-embelnya, musik islami, nasid islami, ya. Nah, nada dan dakwah, oh, ini kan untuk dakwah, untuk kebaikan, ya, dan sebagainya. Yang ketiga, kita perlu membahas masalah ini karena dampak buruk dari musik dan nyanyian ini, ya, sangat fatal. Di antara dampak buruk yang sangat fatal adalah, ya, menghalangi manusia dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fakta di lapangan tak bisa terbantahkan. Orang kalau sudah gandrung kepada musik dan nyanyian, orang sudah ngefan sama yang namanya lagu-lagu, entah apa lagunya, ya, baik dangdutan ataupun yang lain. Orang kalau sudah senang seperti itu, akhirnya apa? Ya, merasa ogah dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Banyak di antara mereka merasa syahdu kalau mendengar apa? Lagu, nyanyian, bahkan bisa bergoyang, ya, asik. Tapi kalau di setel murattal Al-Quran, mereka mengatakan gak asik, ya, pengen-pengen cepat dimatikan. Ini fakta yang tidak bisa terbantahkan, karena memang Al-Quran dan nyanyian tidak bisa berkumpul dalam hati seorang yang beriman. Ya, mereka saling mengusir antara satu dengan yang lain. Yang keempat, kita perlu membahas masalah ini sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk menjelaskan hukum agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada masyarakat. Sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, karena yang harus antum ketahui bersama, di antara penyebab, ya, datangnya bencana demi bencana adalah maraknya musik dan nyanyian. Mungkin banyak orang, ya, kaget kalau disampaikan nali, tapi ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbicara tentang, ya, agama ini kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menyatakan bahwa salah satu penyebab utama salah satu amalan yang mengundang bencana adalah maraknya biduan-biduan wanita, maraknya alat-alat musik, lagu-lagu dan nyanyian. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yasrabanna nasun min ummatil humra wa yusammunaha bighairi ismiha." Ya. Nanti akan ada segolongan dari umatku ini yang minum khamr, dan mereka menamai khamr bukan dengan khamr. Yani ganti istilah. Ya. Sekarang enggak ada minum khamr terus tulisan botolnya khamr, itu enggak ada. Sudah dikabarkan oleh Nabi, ganti, casingnya ganti. Ganti apa? Whisky, brandy, bintang, ya. Semacam-macam, narkoba, oplosan, pil koplo, apapun istilahnya. Kalau itu memabukkan ya namanya khamr, tapi orang merubahnya. Begitu juga tentang musik. Makanya nanti ya perlu ditanamkan pada diri kita satu kaidah penting yang disebutkan oleh para ulama, al-ibratu bil haqa'iq la bil asma. Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, bukan perubahan nama. Casing bisa diganti-ganti. Ya, musik orang bisa menggantinya dengan musik Islami, nasyid Islami, ya, dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh tertipu dengan perubahan nama tersebut. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'rafu 'ala ru'usihim bil ma'azifi wal mughanniyah." Mereka minum khamr diiringi dengan alat-alat musik dan biduan-biduan wanita. Jadi temannya khamr itu adalah musik, nyanyian dan biduan-biduan wanita. Dan itu fakta. Ini koncone iki. Ya. Nyanyian terus temannya adalah mabuk-mabuan. Ya, ini sudah bersekongkol, ya, teman akrabnya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Yahsifullahu bihimul arda." Allah Subhanahu wa taala akan ya membenamkan mereka ke bumi. Tanah longsor, tsunami, ya. Dan ini fakta pada zaman kita sekarang. Baru aja kita diberi teguran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teguran-teguran yang ya bertubi-tubi. Ya, kita ada teguran di Lombok, di Palu. Semua ini adalah karena dosa-dosa manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah menimpa kepada kalian suatu musibah kecuali karena dosa-dosa kalian. Ya. Jadi penyebab utama, faktor utama adanya bencana adalah dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Ya, salah satu dosanya adalah nyanyian, biduan-biduan wanita, musik, lagu. Ini ketika sudah marak pada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan teguran berupa bencana. Agar apa? Agar mereka kembali kepada Allah. Agar mereka ya hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka kembali ya menuju akhirat, ingat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal ba'r bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah dosa-dosa manusia. Bima kasabat aydin nas liudzikahum ba'dallazi amilu. Allah menimpakan bencana kepada mereka karena sebagian dosa. Belum semuanya itu ya. La'allahum yarji'u. Apa hikmahnya? Supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya musibah itu, bencana itu jangan cuma sekedar datang dan berlalu bagi kita. Jangan cuma sekedar sebagai berita Tapi hendaknya bencana menjadikan kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan dengan kalimat yang sangat menakjubkan. Musibatun tukbiluka 'ala Allah khairun min ni'matin tunsika 'anillah. Suatu bencana, musibah yang menjadikan engkau semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik ketimbang kenikmatan yang menjadikan kamu lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karena alasan-alasan inilah maka sangat penting bagi kita untuk membahas masalah ini. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan tentang musik dan nyanyian, saya ingin mengawali dengan dua mukaddimah yang perlu kita pahami sebelum kita masuk kepada inti permasalahan. Masalah yang pertama yaitu kewajiban kita pasrah dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ayyul ihwa wal ahwat, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa syariat Islam yang mulia ini adalah sebuah syariat indah yang dibangun di atas kemaslahatan dan dibangun untuk menolak ya kerusakan. Ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad-dar'i lil qaba'ihi. Ini kaidah yang disebutkan para ulama. Agama ini yaitu agama Islam dibangun untuk mewujudkan kebaikan bagi manusia dan menghindarkan kerusakan. Oleh karenanya, ya, semua perintah-perintah Allah SWT adalah untuk kebaikan bagi para hambanya. Dan semua larangan-larangan Allah karena memang itu mengandung kerusakan bagi kita. Tidak ada kezaliman dalam hukum Allah. Sebagaimana tidak ada kedustaan dalam berita-berita Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 115, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Dan telah sempurna kalimat Rabb-mu sidqan wa adla. Jujur, benar dan adil. Kata Imam Ibn Katsir, jujur yakni fil ahbar, dalam berita-beritanya. Tidak ada kebohongan. Tidak ada kedustaan. Wa adla dan adil, yakni fil ahkam, dalam hukum-hukumnya. Ya, oleh karenanya, ayyuhal ikhwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat, kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah tunduk dan patuh dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hamba harus apa? Patuh, tunduk sama keputusan ya atasannya. Kita ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita berkewajiban untuk taat, tunduk, patuh dengan titah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Az-Zuhri pernah mengatakan, minallahi risalah wa 'alal rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Allah Subhanahu wa taala ya punya syariat, punya risalah, ya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkewajiban untuk menyampaikannya kepada manusia, sedangkan kewajiban kita adalah apa? Tunduk, patuh, manut ya sama keputusan Allah dan Rasulnya. Tidak sah keimanan seorang hamba sampai dia betul-betul pasrah dan tunduk kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam masalah-masalah yang mereka perselisihkan di antara mereka, kemudian mereka tidak mendapati ya keganjilan dalam hati mereka, gerundel dalam hati mereka ya terhadap keputusanmu wahai Muhammad, wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah dengan sepasrah-pasrahnya, tunduk patuh pasrah dengan keputusanmu wahai Muhammad ya, dan tunduk terhadap keputusan Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya pertama, tunduk di dalam menerima berita-beritanya, apapun yang diberitakan oleh Allah, apapun yang diberitakan oleh Rasulullah, kita pasrah, tunduk, kita membenarkan. Tidak ada ruang untuk meragukan, apalagi mendustakan. Yang kedua, kita tunduk terhadap hukum-hukumnya. Kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa hukum Allah dan Rasulnya adalah yang terbaik untuk kita. Yang ketiga, kita tunduk dan patuh dengan perintah-perintah dan larangannya. Kita laksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Ya, kita tunduk meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Yang keempat, tunduk terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Allah putuskan kepada kita, kita terima dengan sabar. Ya, jika itu berupa nikmat, maka kita hadapi dengan syukur. Jika itu adalah berupa ujian, maka kita hadapi dengan sabar. Ya, jadi tidak ada istilahnya seorang muslim itu kemudian apa? Ngeyel sama keputusan Allah dan Rasulnya. Ya, ini yang perlu kita tanamkan. Ya, kalau memang itu sudah keputusan Allah dan Rasulnya, tidak ada ruang bagi kita untuk ngeyel, protes sama keputusan Allah dan Rasulnya. Tinggalkan hawa nafsu, tinggalkan akal, tinggalkan perasaan, kalau memang itu sudah keputusan Allah dan Rasulnya. Begitu seorang mukmin yang sejati, begitu seorang muslim yang sejati. Karena muslim itu artinya apa? Tunduk dan patuh. Ya, tunduk dan patuh. Inilah pembeda antara pasukan-pasukan Allah dan pasukan-pasukan iblis. Orang yang suka ngeyel, menggugat keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, itu berarti pasukan serdadu iblis. Sama seperti iblis tatkala Allah memerintahkan kepadanya untuk sujud kepada Adam alaihi salam, ngeyel. Ya? Merasa apa? Salah keputusan Allah. Maksud saya yang disuruh untuk apa? Ya, untuk sujud kepada Adam. Saya kan lebih baik daripada Adam. Protes. Berbeda dengan ya, pasukan-pasukan para nabi, pasukan ya, pasukan-pasukan rasul, mereka mendahulukan wahyu daripada akal, daripada hawa nafsu, daripada perasaan. Karena mereka yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa mengikuti Allah dan Rasulnya, disitulah kunci kebahagiaannya. Disitulah kesuksesan hidupnya. Disitulah kehidupan dia yang sesungguhnya. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, kita dipanggil nih. Dan ayat kalau dimulai dengan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, berarti ini ayat yang penting untuk kita perhatikan bersama. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu mendengar Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman, pasang telingamu baik-baik. Ini ayat penting. Dan ini ayat merupakan konsekuensi keimanan. Artinya kalau kita melaksanakan ayat ini, berarti kita beriman. Kalau enggak, berarti ada yang enggak beres pada keimanan kita. Ada yang error dalam keimanan kita. Kata Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, penuhi Allah, penuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengajak kalian untuk suatu hal yang ya menghidupkan hati kalian, membahagiakan hati kalian. Jadi ajakan Allah dan ajakan Rasulullah ya adalah untuk kebahagiaan kita, untuk kebaikan kita. Ini yang harus kita tanamkan, ayol ehwa. Ya, siapapun yang ingin kebahagiaan, ya, tidak ada jalan kecuali dengan mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di dalam beragama yang perlu digarisbawahi juga, jangan sepotong-sepotong. Ya, dalam sholat kita ikut sama perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam puasa kita ngikut sama Allah, sama Rasulullah. Dalam masalah nyanyian sama musik, ntar dulu. Ya, seorang muslim tidak boleh seperti itu. Ya, perhatikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, sering nih Allah memanggil dengan wahai orang-orang yang beriman. Sekitar 90-an ayat sampai dibukukan oleh salah seorang ulama, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, dalam sebuah buku khusus Nida'atur Rahman li Ahlil Iman, panggilan-panggilan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Masuklah kalian di dalam agama Islam ini apa? Secara total. Ya. Jangan cuma sepotong-sepotong, sebagian nerima, sebagian enggak. Karena yang melarang kita dari, ya, misalkan dari musik, dari nyanyian, dia juga yang melarang kita dari khamr, dari perzinahan. Sama. Kalau kita nurut sama larangan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah zina, ya, dalam masalah khamr, dan kita meninggalkannya bisa, Allah juga yang melarang kita dalam masalah nyanyian. Rasulullah juga yang melarang kita dalam masalah musik. Tidak perlu dibeda-bedakan. Ya, tidak perlu dibeda-bedakan. Jadi ini ayyul ihwah rahimani wa rahimakumullah yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Kita harus taat, kita harus tunduk kepada keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus masuk Islam, ya, secara total, beriman dengan secara keseluruhan. Jangan cuma sebagian dan mengingkari sebagian. Ini perilaku orang-orang Yahudi, orang-orang ahlul kitab, ya, yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan mengkafiri, ya, mengkufuri sebagian yang lain? Ya. Nah, yang kedua, mukaddimah yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pendengaran, ya, kita dikasih oleh Allah pendengaran, kita dikasih oleh Allah telinga. Ini adalah sebuah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang namanya nikmat, maka harus disyukuri. Disyukuri. Syukur itu bukan cuma sekedar kita mengucapkan, alhamdulillah saya punya telinga, alhamdulillah saya bisa dengar. Bukan. Syukur itu kata para ulama ada berapa? Nah, siapa yang bisa? Syukur memiliki berapa? 3 pondasi. Yang pertama, syukur dengan hati kita. Yaitu kita meyakini bahwa nikmat itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, syukur dengan lisan kita. Yaitu dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan kita. Yaitu dengan menggunakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dalam hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Afadatkumun na'ma'u minni salasatan yadi walisani wadzamiral muhajjaba. Nikmat itu ada 3. Ya, yakni mengapresikan nikmat, mewujudkan, merealisasikan nikmat itu ada 3, dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan. Nah, karena telinga ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebagai bentuk syukur kita adalah kita gunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita gunakan pendengaran kita, telinga kita malah untuk mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menggunakannya dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, berarti itu namanya enggak bersyukur. Al-Imam Abu Hazim pernah mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya nikmah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan dirimu semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah petaka. Nikmat apapun, jika itu tidak menjadikan kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, tidak kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu petaka. Ya. HP ini nikmat. Kalau kita gunakan dalam kebaikan, nikmat. Ya, untuk silaturahmi, untuk apa namanya? Ya, informasi-informasi kajian, dakwah, ya. Bagus. Tapi kalau kita gunakan, maaf sekarang ini juga banyak racun-racunnya di HP ini. Ya. Banyak syubhatnya, syahwatnya sebagaimana kita tahu semuanya. Kalau itu menjadikan kita malah semakin dekat sama dosa, maksiat, maka HP menjadi sebuah petaka bagi kita. Begitu juga telinga kita. Telinga ini akan menjadi sebuah nikmat dan anugerah kalau kita menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah. Kita mendengarkan Al-Quran, mendengarkan ya kajian seperti ini. Nikmat. Tapi kalau kita gunakan ya untuk dengerin yang haram, nyanyian, musik, ya, mendengarkan hal-hal yang batil, maka jadilah ya pendengaran kita petaka bagi kita sendiri. Ya. Jadi ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita gunakan ya pendengaran kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Allah banyak ya mengingatkan kepada kita semuanya untuk menggunakan dalam kebaikan. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 108. Allah berfirman, "Wattaqullaha wasma'u." Bertakwalah kalian kepada Allah dan dengarkan. Dengarkan, dengarkan Quran, dengarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian juga dalam surat Az-Zumar ayat 17. Allah berfirman, فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. Berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan yang baik lalu mereka mengikutinya. Jadi ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan yang baik. Karena pendengaran itu, ma'asyiral muslimin, tidak lepas dari tiga hal. Pertama, kita gunakan pendengaran kita untuk mendengarkan yang baik-baik. Dengarkan Al-Qur'an, dengarkan pengajian, nasihat. Ini yang pertama, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Nah, ini dianjurkan, ini yang paling bagus. Imam Ibnu Hibban pernah mengatakan, ya, Allah menjadikan dirimu satu lidah dan dua telinga sebagai hikmah agar kamu banyak mendengar bukan banyak berbicara. Lidah kita cuma satu, tapi telinganya ada dua, supaya kita lebih banyak mendengar daripada apa? Berbicara. Makanya Rasulullah SAW memuji orang-orang yang mendengarkan hadis Nabi SAW, mendengarkan nasihat, dipuji oleh Nabi. Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa'addaha kama sami'aha. Ya. Semoga Allah memberikan kecerahan wajah kepada orang-orang yang mendengarkan hadisku, lalu dia memahaminya dan menyampaikannya kepada orang lain. Dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didoakan kebaikan oleh Nabi. Yang kedua, pendengaran itu digunakan untuk mendengar hal-hal yang haram. Yang di diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendengarkan syubhat, mendengarkan syahwat, ya, mendengarkan hal-hal yang batil seperti musik, nyanyian, ya, ghibah, namimah, kita dengerin, ya. Maka ini adalah haram. Yang ketiga adalah hal-hal yang mubah. Maka di sini mubah. Jadi yang pertama itu haram, yang pertama itu dianjurkan, yang kedua dilarang, yang ketiga mubah. Seperti dengerin orang cerita misalkan, ya, atau berita itu bukan sesuatu yang dicintai oleh Allah, tapi juga bukan sesuatu yang dilarang juga. Maka itu hukum asalnya adalah apa? Boleh. Seperti halnya seorang makan, ya, berpakaian, tidur dan sebagainya. Nah, baik. Setelah dua mukaddimah ini, kita masuk kepada pembahasan sekarang, yaitu tentang musik dalam pandangan Islam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Tidak ada satu permasalahan pun yang dibutuhkan oleh umat manusia kecuali Islam telah membahasnya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, yaitu agama Islam. Sudah sempurna. Ini nikmat Allah yang terbesar bagi seorang hamba. Kesempurnaan agama Islam. Tidak ada satu permasalahan pun, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akhlak, kecuali sudah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya secara detail, komplit, terperinci. Sampai-sampai sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah mengatakan, sebagaimana dalam riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan kami dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Artinya semuanya sudah dijelasin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya, segala permasalahan apapun yang diperdebatkan, pro kontra, perselisihan, perbedaan harus dikembalikan kepada Islam. Dan sumber agama Islam ada dua. Ya, yang pertama adalah Al-Quran yang merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah hadis yang sahih yang merupakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbicara kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian berselisih pendapat dalam suatu masalah apapun, fi syai'in, di situ nakirah umum, dalam masalah apapun yang kalian pro kontra perdebatkan, ya, jangan kemudian masing-masing mengembalikan kepada akalnya, kepada hawa nafsunya. Karena kalau kepada akal, enggak ada selesai-selesainya. Debat kalau cuma mengandalkan kepada akal, ya, itu sama saja apa? Sama saja, ya, kayak orang ngambil air dari laut, nguras air laut. Enggak bakalan selesai. Pegel tok. Ya. Ya. Lihat itu kalau debat yang di media-media sosial itu, enggak ada selesainya. Kenapa? Karena cuma kepada akal, kepada hawa nafsu. Siapa yang bisa menjadi patokan? Enggak ada. Masing-masing mengklaim akalnya yang paling hebat. Ilmunya yang paling hebat. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di sini Apabila kalian berselisih pendapat, Allah enggak mengatakan, ya, kembalikan kepada akal-akal kalian. Enggak. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Apa maksudnya kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul? Para ulama ahli tafsir sepakat. Seperti dinukil oleh Imam Abdul Aziz Al-Kinani dan juga oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Risalah Tabuqiyah, maksudnya kembali kepada Allah, yakni kepada kitabnya Al-Qur'an. Dan kembalikan kepada Rasulullah, yakni kembalikan kepada sunnahnya, hadis-hadisnya yang sahih. Ya, kalau kita beda pendapat, perselisihan apapun, termasuk dalam masalah musik, kan ada yang pro kontra tuh, ada juga yang membolehkan, ya, ada juga yang melarang. Kita nggak usah rame-rame, mari kita berbicara berdasarkan apa? Dalil. Jangan perasaan, jangan hawa nafsu, jangan apa kata banyak orang, tapi kembalikan kepada dalil. Ya, selesai masalah. Kalau kita mau kembali kepada Quran, kalau kita kembali kepada hadis, kalau kita kembali ya dengan kesepakatan para ulama, pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai. Tapi kalau maunya perasaan, hawa nafsu, akal-akalan, enggak ada selesai. Sampai kiamat enggak ada selesai. Ya. Baik. Setelah kita cermati ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan kita ketahui apa hukumnya. Baik. Di antara Al-Qur'an, di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nanti akan kita sebutkan juga ya pendukung, yaitu kesepakatan para ulama. Ya. Dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis menegaskan bahwa lagu, musik, nyanyian adalah tidak diperbolehkan. Haram. Di antara dalil dalam Al-Qur'an, firman Allah dalam surat Luqman ayat 6. Di antara dalilnya adalah surat Luqman ayat 6. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa." Ulaika lahum adzabun muhin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nas, dan di antara manusia. Ini sebagian manusia, enggak semuanya. Di antara manusia, sebagian manusia, man yastari lahwal hadis, ada yang menggunakan lahwul hadis. Lahwul hadis itu kalau secara literlek bahasa artinya perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia itu kalau kita terjemahkan cara bahasa, ya, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu, wa yattakhidaha huzwa, dan menjadikan agama ini sebagai permainan, ulaika lahum adzabun muhin, ya, mereka akan mendapatkan azab yang sangat menghinakan, yang sangat pedih. Tapi mana dari ayat ini yang berbicara musik, nyanyian? Mana segi pendalilannya? Lafaz lahwul hadis. Dari mana kita mengetahui bahwa itu adalah maksudnya adalah musik dan nyanyian? Penafsiran para sahabat. Ingat, para sahabat itu murid-murid ya, sekolahan ya, alumnus madrasah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang paling mengerti tentang makna Al-Quran. Mereka menyaksikan secara langsung turunnya Al-Quran. Mereka belajar langsung sama Nabi Muhammad SAW. Mereka orang yang paling faham tentang Al-Quran. Ya, sehingga penafsiran mereka itu dijadikan sebagai apa? Hujjah. Makanya kalau antum baca tentang usul tafsir, kitab-kitab tentang tafsir, ya, menafsirkan itu pertama Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran ditafsirkan dengan ucapan para sahabat. Lihat kitab-kitab tafsir seperti tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, membawakan ucapan-ucapan para sahabat. Nah, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika membacakan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, فَوَالَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرَهُ, demi zat Tuhan yang tidak ada sesembahan kecuali hanya dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghina. Yang dimaksud dengan lahwul hadis, perkataan yang sia-sia dalam ayat ini adalah apa? Nyanyian. Beliau bersumpah loh. Sumpah itu untuk apa sih? Sumpah itu gunanya adalah untuk memperkuat suatu ucapan. Jadi apa yang beliau sampaikan itu bukan omong kosong. Beliau sampai berani bersumpah. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini termasuk ulama'nya para sahabat. Dan ini juga didukung oleh sahabat yang lain yang pakar dalam masalah tafsir, sahabat Ibnu Abbas. Ya. Sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pintarkan dia dalam masalah agama, fahamkan dia tentang Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an. Ya. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Abbas menafsirkan makna lahwul hadis adalah apa? Nyanyian. Ya, nyanyian. Dan ini penafsiran ini yang perlu diperhatikan, tafsir bil misal. Ini sebagian contoh. Karena dalam ayat tadi kan lahwul hadis itu apa? Perkataan yang sia-sia. Salah satunya contohnya adalah nyanyian. Jadi kalau nanti kita dapatkan ada yang menafsirkan selain daripada nyanyian, benar juga. Tidak bertentangan. Ya. Penafsiran para ulama salaf itu tidak bertentangan. Ini hanya menafsirkan dengan contoh. Di antara contoh lahwul hadis adalah apa? Nyanyian. Ya, kalau ada misalkan yang lain, misalkan menafsirkan yang lain, itu juga benar. Ya. Baik. Taib, ini dalil dari apa? Dalil dari Al-Quran. Dan masih banyak yang lainnya lagi. Tapi kita cukupkan ini. Kita berpindah kepada dalil dari hadis. Dalil dari hadis yang menunjukkan tentang larangan musik dan nyanyian banyak sekali. Ya, banyak sekali. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim ada sekitar 10 hadis. Ya, ada 10 hadis. Imam Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau punya buku ini, Tahrim Alat Tarb, sudah diterjemahkan dalam edisi Indonesia kalau enggak salah. Ya. Kalau enggak salah judulnya Siapa Bilang Musik itu apa? Haram. Judulnya. Ya. Siapa bilang? Yang bilang ternyata adalah Allah dan Rasul-Nya. Ya. Taib. Beliau di sini membawakan beberapa hadis, banyak. Dan hadis-hadisnya sahih. Saya pilihkan sebagiannya saja. Hadis yang pertama, beliau membawakan di sini ada sekitar 6 yang semuanya sahih. Ya. Di antaranya hadis Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari. Qala la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal hamra wal ma'azim. Sungguh nanti akan ada sebagian umatku yang menganggap halal padahal itu haram gitu ya, tapi dia menghalalkan al-hirra. Al-khirra itu zina. Wal harira. Apa? Sutra. Wal khamra. Khamr. Wal ma'azif. Ya, kalimat ma'azif ini yang menjadi pembahasan kita. Ma'azif itu kata para ulama, maksudnya adalah alat-alat nyanyian. Alat-alat musik. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Perlu diketahui hadis ini sahih ya, sekalipun sebagian orang berusaha untuk melemahkannya. Di antaranya Imam Ibnu Hazm, beliau melemahkan hadis ini dengan alasan yang lemah, dengan alasan misalkan keraguan pada nama sahabat Abu Amir atau Abu Malik misalkan. Ini dalam disiplin ilmu hadis tidak melemahkan, karena seluruh para sahabat itu adalah apa? Adil, terpercaya. Demikian juga menganggap ada terputus sanadnya, itu juga enggak benar. Dan sayangnya ini diikuti oleh sebagian orang, ya, diantaranya Dr. Yusuf Al-Qardawi atau Syekh Muhammad Al-Ghazali Al-Misri dan sebagainya. Mereka melemahkan hadis Bukhari ini. Ya, makanya para ulama membela hadis ini, karena hadis ini adalah apa? Sahih. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahih dan sebagainya. Baik, segi pendalilan dari hadis ini menunjukkan bahwasanya musik itu haram sangat jelas. Di mana kata Nabi, mereka akan menghalalkan. Berarti hukum asalnya apa? Haram, cuma dianggap halal. Mereka berusaha, ya ini dengan membuat syubhat. Dan itu fakta zaman sekarang. Banyak orang-orang, bahkan ustaz atau kiai, ya, mereka berusaha memberikan kerancuan-kerancuan tentang hukum musik. Menganggap musik itu boleh kalau ya selama enggak ya berisi hal-hal yang syahwat, birahi, boleh. Ya, bahkan naudzubillah ada sebagian yang musik itu bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Ono sing ngomong ngono iki. Ada. Ya kayak rokok. Hukum fikihnya ada. Kadang-kadang rokok itu bisa wajib katanya. Ya, ada. Musik pun demikian, masuk dalam hukum al-ahkamul khamsah. Ya, lima hukum. Masya Allah. Ini ustaz-ustaz syubhat seperti ini. Ya, menyampaikan syubhat. Dan inilah yang dikabarkan oleh Nabi. Akan ada. Perhatikan dalam hadis tersebut, Nabi menggandengkan alat-alat musik dengan apa? Homer, zina, sutra. Sutra bagi laki-laki maksudnya ya. Itu hukumnya haram. Digandengkan dengan hal-hal yang sudah jelas haramnya dengan kesepakatan para ulama. Zina haram dengan kesepakatan para ulama. Khomer, ya, demikian juga sutra bagi laki-laki haram. Musik dan nyanyian digandengkan, menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Hadis yang kedua dari Anas bin Malik, sautani mal'unani fid dunya wal akhirah, mizmarun inda ni'mah wa rannatun inda musibah. Dua suara yang dilaknat di dunia dan di akhirat. Mizmar, seruling ketika mendapatkan nikmat, yakni ketika senang bahagia. Waronnatun inda musibah, dan suara tangisan ketika musibah. Maksudnya suara tangisan yang histeris. Niyaha, ratapan ketika musibah. Ya. Ini menunjukkan juga bahwasanya apa? Ya, musik itu adalah haram dan dosa besar karena dilaknat. Ya, kaidahnya yang disebutkan oleh para ulama diantaranya Syekhul Islam Taimiyah dan Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dosa besar adalah semua dosa yang ada ancamannya di dunia dan ada ancamannya di akhirat, dengan laknat, diancam gak masuk surga, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dimasukkan ke neraka dan sebagainya. Itu berarti dosa besar. Nah, ini diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pertama yaitu suara seruling ketika bahagia, pas mantenan. Wah. Ya, style musik. Kemudian ratapan ketika mendapatkan apa? Musibah. Menarik, dulu pernah ada seorang suami dan istri. Suaminya pekerjaannya, profesinya sebagai penyanyi. Istrinya profesinya sebagai niyaha, meratapi mayit. Jadi dulu ada profesi untuk meratapi apa? Mayit. Jadi dibayar untuk nangis. Ya, bayar untuk nangis profesinya. Satu saat suaminya mengatakan sama istrinya, "Kita ini adalah pasangan yang sangat ya saling melengkapi, serasi. Orang kalau bahagia manggilnya saya. Kalau susah kamu yang dipanggil." Ya. Taib. Hadis yang ketiga di antaranya juga Rasulullah SAW mengatakan, ini hadis penting sekali. Ya, berkaitan tentang banyaknya bencana-bencana pada zaman sekarang. Sebagiannya tadi sudah kita sampaikan ya. Tapi ada hadis yang lain lagi. Hadis Imran bin Husain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi ummati qadhafun wa mashun wa khasf. Pada umatku ini nanti ada penenggelaman. Maksudnya manusia ditenggelamkan di tanah. Ya. Di Palu kemarin ada yang sampai rumahnya tenggelam. Jadi masuk. Enggak kelihatan rata. Ya. Wa mashun wa khas. Gempa. Dan dirubah wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila ya Rasulullah, wa mata dzak? Wahai Rasulullah, kapan itu terjadi? Qal, perhatikan kata Nabi. Kapan itu terjadi? Idza dhaharatil ma'azif. Kalau semarak alat-alat musik. Wa kathuratil qiyan, dan banyak biduan-biduan wanita. Wa syuribatil khumur, dan khomer-khomer di tenggak. Kalau sudah banyak nyanyian-nyanyian, biduan-biduan wanita laris, ya. Konser-konser, joget orang, ya. Ini yang rame, bukan majelis ilmu yang rame. Ya, yang rame adalah apa? Konser, Masya Allah. Enggak pakai undangan udah pada datang. Majelis ilmu pengajian diundang, dikai jajan, kurun tentu toko. Ya. Nah, ini fakta pada zaman kita apa? Sekarang. Dan masih banyak lagi ya hadis-hadis tentang masalah musik ini, ya, tapi tidak mungkin kita sampaikan semuanya. Taib. Demikian juga ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna wa harrama alayya al-khamra wal maisir wal kubah." Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr, judi, dan alat-alat musik. Disandingkan khamr sama judi sama apa? Nyanyian. Dan karena ini seperti tadi saya sampaikan, ini dosa yang saling berkaitan. Judi, khamr sama apa? Musik, nyanyian. Saling berkaitan. Lihat aja di diskotik, di kafe-kafe dan sebagainya. Ya. Yo omben-omben, terus nanti ada apa namanya perempuan-perempuannya nyanyi karaokean dan sebagainya. Ya. Nah. Ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita enggak mengindahkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah bencana bagi kita. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaknya waspada orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka azab, ya, yang sangat pedih, fitnah dan azab yang sangat pedih. Baik. Yang ketiga, saya akan bawakan juga ijma ulama, kesepakatan para ulama. Ya. Dan kesepakatan para ulama, ayol ikhwah, perlu dipahami, kesepakatan para ulama itu hujjah. Kalau ulama sudah sepakat tentang suatu hukum, maka itu memiliki hujjah. Karena tidak mungkin para ulama itu bersepakat di atas kesesatan. Dan tidak mungkin kesepakatan kecuali dibangun di atas Al-Qur'an dan hadis. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku, yakni para ulama-nya, tidak akan bersepakat di atas apa? Kesesatan. Makanya para ulama mengatakan ijma itu adalah hujjah, karena ijma itu pada dasarnya diambil dari Quran dan hadis. Tidak mungkin terjadi ijma kecuali diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masalah haramnya musik dan nyanyian, lagu-lagu dan nyanyian, ini sudah disepakati para ulama. Ini perlu kita pahami. Supaya kita gak terombang-ambing. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Bahkan ulama empat madhab sepakat bahwasanya nyanyian musik itu adalah apa? Haram. Ya. Saya bacakan beberapa nukilan. Di antaranya pertama Al-Imam Al-Baghawi. dalam kitabnya Sarhus Sunnah, ya, juz 12 halaman 383, beliau mengatakan wattafaqu ala tahrimil mazamiri wal malahi wal ma'azif. Para ulama bersepakat tentang haramnya mazamir, seruling-seruling, ya, lagu-lagu dan nyanyian-nyanyian, alat-alat musik. Demikian juga kata Imam Ibnu Qudamah, wa amma alatul lahwi wa qattumbur wal mizmar fala qat'a fi walana annahu alatun lil ma'siyah bil ijma. Ya, kata Imam Ibnu Qudamah ketika membahas tentang masalah hukum kalau ada orang mencuri, maling alat-alat musik. Misalkan ada orang maling gitar misalkan atau seruling. Dalam Islam kalau maling itu hukumannya apa? Dipotong tangannya. Tapi ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya, jika harta yang dimaling tersebut bukan harta yang haram. Nah, kata beliau, adapun alat-alat musik seperti seruling, gitar, ya, demikian juga apa itu yang dipakai biasanya drum band itu, rebana, ya. Kata beliau, maka tidak ada hukuman potong tangan. Kalau ada orang yang maling atau mencuri gitar orang misalkan, ya, atau serulingnya, ya, walaupun harganya mahal, itu pencurinya enggak dipotong tangan. Kenapa? Kata beliau, ya, dalil kami annahu alatul maksiyah, karena alat-alat tersebut adalah alat-alat maksiat bil ijma, dengan kesepakatan para ulama. Ya. Wa qala An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi, ini Imam mazhab Syafi'i loh ini. Ya, Imam mazhab Syafi'i. Dalam kitab beliau Raudhatut Thalibin, juz 8 halaman 205. Beliau mengatakan al-mizmar wa ma yudrabu bihil autar haramun bila ilaf. Ya. Seruling-seruling, gitar, ya, demikian juga rebana, hukumnya haram bila khilaf, tanpa ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Demikian juga disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, ya, beliau mengatakan wa amma isti, dalam kitabnya Fathul Bari, wa amma istima'u alatil malahi al-mutriba, adapun mendengarkan, ya, alat-alat musik, nyanyian, lagu, famuharramun mujma'un ala tahrimih, maka ini hukumnya haram, disepakati tentang haramnya. La yu'lam an ahadin minhum ar-rukhsa, tidak ada seorang ulama pun yang membolehkannya. Wa man naqala ar-rukhsata fihi an imamin yu'taddu bi faqad kadzaba waftara, siapa yang menukil dari seorang ulama bahwa dia membolehkan musik dan nyanyian, maka dia telah berdusta. Ya, berdusta kepada ulama tersebut. Karena enggak ada ulama yang membolehkan. Ya ini. Dan masih banyak lagi nukilan-nukilan ulama yang lain. Jadi ini sudah sepakat para ulama. Kalau sudah sepakat para ulama, maka ini harus diikuti. Ya. Ulaika abai faji'ni bimislihim idza jama'atna ya jarirul majami'u. Ya, merekalah para orang tua kita, merekalah para ulama kita. Kalau kita enggak ngikuti mereka, terus yang kita ikuti siapa lagi? Makanya aneh kalau sekarang ada yang membolehkan, itu ikut ulama siapa gitu kan? Ikut madhab siapa? Ya. Bahkan ulama-ulama madhab Syafi'i sekalipun dalam kitab-kitab mereka tegas mengatakan bahwa itu adalah haram. Seperti tadi Imam Nawawi, Imam Al-Baghawi, itu ulama-ulama Syafi'i, ya. Juga Ibnu Hajar Al-Haitami, ya, dalam kitabnya Zawajir, tentang dosa-dosa besar, salah satunya adalah dosanya. Ini ulama-ulama Syafi'i. Ya, banyak orang mengaku madhabnya Syafi'i, tapi musik dan nyanyian apa? Membolehkan. Enggak ikut madhab Syafi'i. Ya, masalah nyanyian ditinggalkan dulu madhab Syafi'inya. Ya. Imam Syafi'i itu termasuk orang yang paling kencang tentang masalah nyanyian. Oleh karenanya, salah satu faedah penting bagi kita, ya, kalau kita ngaku ikut mazhab Syafi'i, ikut Imam Syafi'i, ngikut itu yang beneran. Jangan cuma pengakuan saja. Enggak ada artinya. Enggak ada artinya pengakuan kita kalau tidak dibuktikan. Ya. Kalau cuma ngaku tapi enggak mengikuti secara kenyataan, maka pengakuan kita gombal, dusta. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidaka. Setiap orang ngaku punya hubungan sama Laila, tapi Mbak Lailanya enggak mengakuinya. Enggak mengakui. Banyak orang mengaku saya ikut Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'inya apa? Enggak mengakui. Imam Syafi'inya ke barat, dianya ke timur. Enggak nyambung. Ya. Nah. Jadi ini ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dalil-dalil Quran, dalil-dalil hadis dan kesepakatan para ulama tentang masalah nyanyian dan musik, ya. Maka kewajiban bagi kita untuk menerima secara bulat, pasrah, tunduk kepada dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi sebagaimana tadi sudah kita sampaikan. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita, akhirnya kemudian menolak dalil-dalil Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, ingat, hawa nafsu ini berbahaya. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran, kata Imam sahabat Ibnu Abbas, la yadhkuru wahul hawa fi kitabihi illa dhamma. Allah tidak menyebut hawa nafsu di dalam Al-Qur'an kecuali mencelanya. Kecuali apa? Mencelanya, mencela hawa nafsu. Karena orang kalau sudah ya terjebak dengan belenggu hawa nafsu, Qur'an dibawakan Qur'an ditolaknya, dibawakan hadis mental. Kesepakatan para ulama, ya, dia akan apa? Menolaknya. Percuma. Itu kalau orang sudah apa? Mengikuti hawa nafsu. Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalah Tabuqiyah, orang kalau sudah dibelenggu hawa nafsu, ya, Quran dan hadis tidak ada artinya. Bahkan dia berandai, seandainya Allah tidak mengucapkan dalam Al-Quran, ya, firman tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW tidak mengucapkan dalam hadis tersebut. Ya. Itu orang kalau sudah apa? Terbelenggu oleh hawa nafsu. Semoga Allah SWT menjaga kita semuanya dari kesesatan hawa nafsu. Nah, taib. Masalah selanjutnya setelah kita mengetahui tentang hukumnya musik dan nyanyian dalam agama Islam, dalam pandangan agama Islam, kita akan sampaikan juga tentang bahayanya. Tadi sudah kita sampaikan. Suatu kaidah penting. Allah tidak memerintahkan kepada kita suatu perintah kecuali akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang kita kecuali itu membawa apa? Keburukan bagi kita. Ini perlu kita tanamkan dalam hati kita. Karena Allah itu sayang sama kita. Bahkan Allah lebih sayang dari kepada hambanya daripada sayangnya seorang hamba kepada hamba itu sendiri. Kepada dirinya sendiri. Allah lebih sayang. Ya. Makanya Allah SWT melarang kita dari hal-hal yang bisa merusak diri kita sendiri. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri, wahai manusia. Karena Allah sangat sayang sama kalian. Orang yang bunuh diri, itu berarti gak sayang sama dirinya sendiri. Allah melarangnya. Karena Allah lebih sayang kepada hamba daripada hamba itu sendiri. Ketika Allah SWT melarang kita musik dan nyanyian, itu karena Allah sayang sama hambanya. Karena memang di dalam musik dan nyanyian, banyak apa? Kerusakannya. Di antara kerusakan musik dan nyanyian, pertama, ya, musik itu akan bikin orang mabuk kepayang. Dia lebih memabukkan daripada Homer. Ya, lebih memabukkan daripada Homer. Pengaruh ya musik ini lebih membahayakan daripada pengaruh Homer. Ya. Ad-Dhahhak pernah mengatakan nyanyian itu membuat hati sakit dan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah dia kecanduan dengan musik, nyanyian. Dia gak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang dilarang oleh Allah, mana yang ya, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara bahaya musik dan nyanyian juga melalaikan orang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari salatnya, lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kalau sudah gandrung, candu sama musik dan nyanyian, akhirnya apa? Lupa dengan Quran, lupa dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Rabb, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, terhacuhkan, terlalaikan. Ya, Quran enggak pernah dibaca, enggak pernah dipelajari, enggak pernah didengarkan. Kenapa? Karena sudah senang sama nyanyian. Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, nyanyian itu melalaikan hati manusia, menghalangi orang untuk memahami Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an dan nyanyian enggak akan bisa berkumpul di dalam hati seorang yang beriman. Mereka akan saling mengusir antara satu dengan yang lain. Ya. Enggak ada hafid Al-Qur'an kemudian dia juga apa? Senang sama nyanyian. Hilang apalannya. Rusak apalannya. Dan orang yang pecinta musik, ya, pecinta musik, pecinta nyanyian, ya, sulit untuk menghafalkan apa? Al-Qur'an. Karena ini saling mengusir antara satu dengan yang lain karena saling berlawanan. Ya. Al-Qur'an enggak mau kemudian dimadu dengan nyanyian. Yang ketiga, di antara dampak buruk dari musik adalah apa? Dia adalah sarana dari kerusakan-kerusakan. Ya. Biasanya orang kalau sudah ada konser, apa yang terjadi? Senggol dikit tawuran. Berantem. Ya kan? Kadang hanya masalah apa? Sepele. Itu. Belum lagi nanti ya, tadi mirasnya, zinanya. Ini orang kalau sudah kecanduan dengan musik ya, nyanyian, ini temannya adalah khamr, zina. Ya, sebagaimana ini banyak terjadi di tempat-tempat yang kotor. Ya, di konser-konser, di klub malam dan sebagainya. Yang keempat, di antara dampak buruk dari musik dan nyanyian adalah apa? Menjadikan orang lebih ngefans sama penyanyi ya daripada ulama. Kalau sudah ngefans sama penyanyinya, Masya Allah, fotonya dipajang di kamarnya, dikejar-kejar minta tanda tangannya. Bahkan ada naudzubillah kadang-kadang ya perempuan, wah saking apa namanya sudah ngefans sama penyanyinya ya, berandai seandainya apa bisa bertemu, bisa mendapatkan tanda tangan, pelukan dan sebagainya, malah bangga ya, malah bangga kalau bisa seperti itu. Itu kalau sudah apa ngefans. Ingat, idola itu mempengaruhi dalam kehidupan kita. Kalau idola kita salah, kehidupan kita pun akan salah. Kalau kita mengidolakan para penyanyi, ya, musisi, ya, rata-rata adalah orang-orang yang fasik, ya. Ingat, kita akan dikumpulkan kelak di akhirat bersama siapa yang kita cintai, siapa yang kita idolakan. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu akan bersama orang-orang yang dia cintai, yang dia idolakan. Kalau yang kita idolakan nabi, para sahabat, nanti kita dikumpulkan bersama mereka. Ya. Dan orang kalau mengidolakan nabi dan para sahabat, akhirnya apa? Berusaha niru para sahabat, niru nabi, akhlaknya, kehidupannya. Tapi kalau yang kita idolakan adalah ya para penyanyi, para pemain bola dan sebagainya, akhirnya apa? Kehidupannya akan ditiru. Orang kalau ngefans sama misalkan ya sama penyanyi, bos, ngikuti berita-beritanya. Kan gitu kan? Oh, nanti cara gaya dia akan ditiru. Potongan rambutnya pun akan ditiru. Ya. Namanya, fotonya, gambarnya, itu kalau sudah ngefans seperti itu. Ya, bahkan sekarang banyak orang ngefans orang kafir. Pemain bola Ronaldo, Messi, kaosnya tulisannya Ronaldo, Messi. Bangga dia pakai itu. Karena apa? Ngefans. Mengidolakan. Padahal itu orang kafir loh. Ya. Itu tanpa kita sadari, kita mengagumkan, mengidolakan orang-orang yang tidak layak untuk dijadikan sebagai idola. Akhirnya kemudian apa? Apapun perilaku dia akan dicontoh. Akan dicontoh. Titik-titik nendang akhirnya. Ya, mulai ngefans sama tendangannya Ronaldo kan. Titik-titik ditendang. Gak bal pun ditendang akhirnya. Baik. Baik, masalah yang terakhir, ayo lehwa. Yaitu kiat bagaimana supaya kita selamat dari nyanyian, ya, kiat supaya kita apa ya, karena sekarang ini wabah ini nyanyian ini, jadi gimana caranya biar kita ini selamat, apalagi orang sudah kecanduan, wah, dia kecanduan musik nyanyian dan sebagainya. Bagaimana caranya supaya kita bisa hijrah dari nyanyian, ya? Kita sudah pengen pengen meninggalkan. Gimana caranya? Taip, yang pertama jauhi, ya, dari mendengarkan musik dan nyanyian. Hindari. Yang masih punya, misalkan gitar, yang masih punya alat-alat seruling, ya, atau piano atau yang lain, udah bakar, udah. Itu caranya. Karena masih ada, nah, iya. Nggak raya bah, kumat meneng akhirnya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Taala tentang zina, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati apa zina, dekati aja nggak boleh. Demikian juga kalau kita pengen betul-betul hijrah dari nyanyian, ya jangan deketi. Jauhi. Jauhi dari nyanyian, dari lagu. Demikian juga orang teman-teman yang suka nyanyi, alat-alatnya, kita jauhi. Ya, jangan deket-deket. Karena kalau deket-deket akhirnya apa? Ketularan lagi, kumat lagi. Ya, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sibukkan dengan membaca Al-Quran dan dzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang namanya orang kalau sepi ya nggak enak juga gitu kan, pasti pengen mendengarkan, ya harus ada penggantinya. Kalau kita nggak mendengarkan Al-Quran, kalau kita nggak mendengarkan musik, kita harus cari penggantinya yang selamat. Dan tidak ada yang lebih baik untuk kita dengarkan daripada lantunan Al-Quran. Ya. Ya, dengarkan portal Al-Quran sebagai pengganti. Kayak orang misalkan mau tobat dari rokok, ya harus ada penggantinya. Penggantinya apa? Banyak. Ya, banyak. Permen ya penggantinya. Ya, gitu. Harus ada penggantinya. Taib. Kata Imam Syafi'i, "An-nafsu illam tushhilha bi ta'atillah sakhalatka bi ghairi." Jiwa itu kalau kamu enggak sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, ya dia akan apa? Mengajak kamu untuk yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, ya, cara biar kita selamat dari musik dan nyanyian, yaitu apa? Semangat ngaji, taklim, ya, baca buku-buku para ulama yang membahas tentang musik nyanyian. Ada ya tadi salah satu referensi, misalkan bukunya Syekh Albani ini yang sudah diterjemahkan. Kalau yang bisa bahasa Arab, ini bahasa Arabnya, bisa difotokopi kalau mau. Kalau yang enggak bisa bahasa Arab, itu sudah diterjemahkan. Ya. Dengan judul Siapa Bilang Ya Musik Itu Haram. Ada juga kalau enggak salah buku Ustadzuna Yazid Jawas juga punya buku tentang masalah ini. Ya, pernah saya lihat. ya, hukum lagu, musik dan nyanyian kalau enggak salah. Ya, beliau punya. Kemudian buku-buku yang membahas masalah ini, karena ikhwan, kalau kita enggak punya ilmu, ya, kalau kita enggak punya ilmu, maka kita akan terombang-ambing. Tapi kalau kita ini betul-betul hijrahnya atas dasar ilmu, ya, maka ini akan membuat kita apa? Kuat. Ya, maka ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semangat, ya. Innaka lan tada'a syai'an lillah illa awdahu wa khairan minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kamu meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan ganti yang lebih baik. Allah akan ganti dengan yang lebih baik daripada itu. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'asu kullu ahadin minan nas ala ma asyu alaihi. Manusia itu nanti akan dibangkitkan, ya, menurut kebiasaannya selama hidup. Kalau nanti kebiasaan kita adalah mendengarkan nyanyian, nyanyi, ya, maka nanti ketika Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita, yang terlontar dari lidah kita akhirnya apa? Nyanyi. Ya, ada seorang ketika sakaratul maut ditalkin la ilaha illallah, enggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, malah dangdutan. Ya. Kenapa? Karena yang kebiasaan dia adalah apa? Nyanyi. Orang itu nanti akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Ya, kalau dia kebiasaannya ngaji, nanti ketika meninggal dunia dalam keadaan ngaji. Itu biasanya seperti itu. Makanya ada orang yang masya Allah ketika sholat meninggal, ya, ada yang pas khutbah meninggal, masya Allah, ya, itu tanda-tanda husnul khatimah insya Allah. Lah kalau pas ditalkin kemudian malah dangdutan, ya, koplo wisan, naudzubillah. Baik, yang keempat, ya, bergaul dengan teman-teman yang baik, ini penting nih. Kalau antum pengen selamat dari nyanyian, hindari teman-teman yang masih suka apa? Nyetel nyanyian atau malah suka gitar ini dan sebagainya. Tinggalkan. Karena kalau kita masih berteman dengan mereka, ya ketularan. Kayak orang pengen tobat dari ngerokok, masih deket-deket sama ngerokok. Ya, ditawari lagi, tergoda lagi, gitu kan? Ya, pemenang BED konceri, bancil, ngosok lanang gak ngerokok, nah, akhirnya apa? Kumat lagi. Makanya Nabi SAW mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Kalau temannya dengan teman-teman yang baik, sawah kan baik. Tapi kalau temannya teman-teman yang suka, ya gitu, dosa, maksiat, ya ngajain apa? Dosa. Ya, ngajain dosa. Termasuk teman-teman di grup, ya, cari teman-teman yang baik. Karena kalau teman yang baik, infonya baik. Info kajian. Ya. Kalau kita grupnya ikut grup yang baik, oh, dapat informasi kajian, informasi ilmu, gitu kan? Faedah-faedah artikel-artikel ilmiah. Lah kalau misalkan ikut grup-grup yang enggak benar, ya, infonya apa? Ada konser. Nah. Ya, ada tawuran. Ya, ada demo, ada ini dan sebagainya. Tergantung kita bertemannya dengan siapa. Yang terakhir, cara kita biar selamat dari musik dan nyanyian yaitu apa? Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Doa ini kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang bisa menjadikan kita selamat dari dosa, ya, maksiat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita enggak bisa. Walaupun kita berusaha semaksimal mungkin, kalau enggak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala ya kita enggak bisa. Minta pertolongan sama Allah supaya kita diberi istiqomah dalam agama ini, ya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Ya, wahidat yang membolak-balik hatiku, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Baik, demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dapat kita bahas, ya, tentang musik dan nyanyian, ya. lagu, nyanyian, apapun jenisnya, termasuk musik Islami, musik-musik sufi, ya, dan sebagainya, maka ini termasuk dalam pembahasan kita. Jangan tertipu dengan perubahan apa? Nama. Baik, demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, saya mau berikan kepada Ustaz akan materi yang telah disampaikan. Lalu kita masuk ke sesi tanya jawab. Banyak sekali pertanyaan yang masuk, cuma nanti kita ambil 1-2 pertanyaan mengingat waktu kita terbatas dan juga akan berlanjut kajian di Al-Habib pada nanti insyaallah. Baik, pertanyaan pertama Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya nasyid yang dijadikan backsound dalam promosi yayasan dan lain-lainnya? Meskipun dalam backsound itu tidak ada suara alat musik, hanya ada suara mulut manusia. Baik, ada satu pembahasan yang tadi belum kita sampaikan, yaitu nyanyian tanpa alat musik. Tanpa alat musik. Jadi pembahasan tentang nyanyian itu ada dua. Pertama, musik yang diiringi dengan alat-alat musik seperti gitar, seruling dan sebagainya, maka ini haram dengan kesepakatan para ulama, dan itu yang tadi kita bahas. Yang kedua adalah tanpa alat-alat musik. Tanpa alat-alat musik, maka nyanyian atau apa namanya ya, syair gitu ya, atau nasyid tanpa alat-alat musik, maka terbagi menjadi dua. Kalau isinya adalah baik ya, ini tanpa alat-alat musik loh ya, maka jika itu adalah isinya adalah baik, tidak mengandung hal-hal yang mungkar atau menjurus kepada syahwat, maka diperbolehkan. Karena itu masuk dalam hukum syair. Masuk dalam hukum syair. Tapi kalau isinya adalah isi yang haram, maka itu adalah haram. Ya. Jadi nasyid tadi tanpa iringan alat-alat musik, enggak pakai alat-alat musik, dia cuma omongan saja, maka hukumnya hukum syair. Dan syair itu terbagi menjadi dua. Ada yang baik, ada yang buruk, tergantung kepada isinya. Hanya saja sekarang banyak nasyid-nasyid sekarang ya, rata-rata diiringi dengan apa? Musik. Sehingga tidak terbedakan antara ya, nyanyian dengan nasyid. Ya. Kalau nasyid itu diiringi dengan nyanyian dan musik, alat-alat musik, maka ini haram walaupun disebutnya dengan nasyid. Walaupun musik Islami namanya diganti dengan musik Islami, walaupun itu adalah judulnya adalah musik untuk dakwah, ya dan sebagainya, kalau itu diiringi dengan nasyid, diiringi dengan alat-alat musik, maka hukumnya hukum musik, yaitu apa? Haram, ya hukumnya adalah haram. Tapi kalau cuma sekedar syair-syair, ya syair-syair, Rasulullah pernah kadang-kadang melantunkan apa? Syair. Jadi dilihat terhadap isinya nanti. Wallahu a'lam. Taib, sebentar. Tadi jawaban tadi bisa dilihat dari dalam bukunya Syekh Al-Albani rahimahullah, ada pembahasannya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, apa Ustaz mau tanya tentang musik di acara pernikahan? Sedangkan itu sudah menjadi adat warga setempat, baiknya ketika mengadakan pernikahan mengganti musik dengan apa? Dan juga bagaimana hukum menghadiri undangan pernikahan perkumpulan dan lain-lain yang ada musiknya? Ya, dalam masalah pernikahan ada ruhsah keringanan untuk pakai rebana. Ya. Ada keringanan dalam dua keadaan. Pertama hari raya dan yang kedua pas apa? Pernikahan. Ya, pas pernikahan. Itu pun pakai rebana, bukan gitar, bukan yang lain ya. Bukan, rebana. Dan itu dimainkan oleh anak-anak kecil. Ya, dimainkan oleh anak kecil, maka ini adalah ada rukhsah keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hari raya itu adalah hari di mana bersenang-senang, demikian juga pernikahan adalah bersenang-senang, maka ada keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan musik-musik sekarang orang ajatan kemudian nyetel atau nanggep ya, datangkan biduan dan sebagainya, ini haram jelas. Ya, tapi kalau sekedar misalkan pakai rebana dan dimainkan oleh anak-anak, maka ini adalah apa? Diperbolehkan. ya, diperbolehkan. Ada rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya ketika sahabat Ibnu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq pas hari raya, kemudian ada dua gadis yang memainkan rebana, ditegur oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, apakah seruling setan ya ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah kemudian mengatakan, biarkan wahai Abu Bakar, ya, karena setiap orang memiliki apa? Hari raya, dan ini adalah hari raya kita. Ya. Jadi itu ada keringanan, itu hari raya. Demikian juga pernikahan. Ya. Tapi ingat, Rasulullah SAW tidak mengingkari ucapan Abu Bakar bahwasanya musik itu adalah seruling setan. Itu tidak diingkari oleh Nabi. Menunjukkan bahwa memang nyanyian itu hukum asalnya adalah haram. Tapi khusus untuk hari raya dan untuk pernikahan ada keringanan. Keringanannya, Mbak, tadi. Syarat yang pertama cuma rebana. Yang kedua, yang memainkan adalah anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil. Bukan yang gadis-gadis yang udah dewasa, ya, apalagi pamer aurat, ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Taip, bagaimana kalau pernikahan kemudian ya ada musiknya dan nyanyiannya, ya. Apakah kita menghadirinya atau tidak? Hukum asalnya adalah tidak diperkenankan bagi kita untuk menghadiri suatu acara pernikahan, ya, apabila di sana ada apa? Kemungkarannya. Ya, apabila ada kemungkarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila menghadiri suatu undangan kemudian di sana ada kemungkarannya, beliau enggak jadi apa? Datang. Ya, kecuali kalau kita kehadiran kita ke sana untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Baik. Tapi muskilah atau masalah pada zaman kita sekarang ini hampir semuanya adalah apa? Ada musik dan nyanyian. Ya, satu sisi kita harus menyambung silaturahmi. Oleh karenanya, lakukan beberapa langkah. Pertama, kalau itu kerabat kita atau ya saudara kita, maka hendaknya kita nasihati terlebih dahulu supaya di dalam akad pernikahan atau acara pernikahan tidak pakai apa? Musik dan nyanyian, diganti dengan yang lainnya, ya, misalkan dengan tadi syair-syair misalkan, atau kalau memang harus ini ya tadi, yaitu dengan apa? Murattal Al-Quran misalkan, nah, sebagai penggantinya. Baik. Yang kedua, kita bisa mensiasatinya juga, tetap kita datang, tapi enggak pas ada musik dan nyanyiannya. Tekone pas ono acarae, sambutan misalkan. Wis mulai, baru datang. Iya kan? Kan enggak mungkin disetel nyanyiannya pas ada acara. Pas disetel nyanyiannya itu pas kapan? Sebelum acara biasanya kan? Kalau sudah mulai, enggak disetel. Nah itu kita datang. Sebelumnya kita enggak datang dulu. Nanti kalau sudah enggak ada nyanyinya baru kita datang. Ya. Intinya kita menggabung antara tetap ya menghadiri undangan apalagi itu adalah kerabat kita, tapi juga tidak ya mengundang dosa. Wallahu a'lam. Nah. Pertanyaan terakhir Ustaz, bagaimana hukum menyanyikan lagu kebangsaan seperti Indonesia Raya? Tadi sudah kita jawab ya, kalau tanpa alat musik dan nyanyian maka tergantung kepada apa isinya. Tergantung kepada isinya. Kalau isinya tidak ada kemungkaran di dalamnya maka itu adalah apa? Boleh. Maka itu adalah boleh. Hukumnya hukum syair. Tapi kalau ada musiknya, ada alat-alat musiknya, maka hukumnya adalah tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan dengan kesepakatan para ulama. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan untuk sesi pertanyaan. Ada beberapa hadiah yang Ustaz mungkin bisa berkenan untuk 2 atau 3 pertanyaan dari siapa? Ini. Yang di bawah. Oh, apa siji dikai langsung 10. Nah. Ben cepat entek. Ini. Baik. Pertanyaannya, sebutkan dalil dalil dalam Al-Quran yang mengharamkan musik dan nyanyian. Boleh baca ya. Ya, bunyinya apa, Pak? Baca enggak apa-apa. Browsing dhisik ta. Nasi majistari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattahidaha huzwa. Tayib. Antum aja deh yang nasihat. Satu lagi. Tayib, satu lagi katanya. Sebutkan dampak-dampak buruk dari musik dan nyanyian. Nah, itu. Bahayanya apa? Bikin mabuk. Teler gitu ya. Iya, melalaikan dia dari zikir kepada Allah, salat. Nah, yang ketiga, sarana kerusakan dan kemaksiatan, ya. Kemudian nah, kepada para penyanyi yang rata-rata mereka adalah orang-orang apa? Fasik. Ya, fasik. Bahkan ada yang kafir juga. Baik, Hasan. Cukup ya? Baik. Baik, satu lagi. Terima kasih. Kiat selamat dari musik dan nyanyian. Ya, ini. Yang pertama, menjauhi atau menghindari hal-hal yang berbau musik. Ya, menghindari musik dan nyanyian. Nah, menyibukkan diri dan menggantinya dengan murattal Al-Qur'an. Nah. Yang ketiga, menyibukkan jiwa dengan yang bermanfaat. Nah, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Tak bergaul dengan teman yang baik. Cari teman-teman yang baik. Serta berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah SWT. Baik, sudah ya. Demikian yang bisa kita bahas. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.